masing-masing menampilkan ibadahnya di tengah masyarakat. Apabila tidak ada lagi masyarakatnya atau sendirian, dia tidak mengerjakan ibadah seperti itu. Kalau dilihat zaman-zaman sekarang ini, itu sudah jelas apa yang dikatakan oleh ulama-ulama bahari di zaman kita ini sudah jelas. Mudah-mudahan kita semua jangan tergolong orang yang beribadah karena manusia. Yasinan kalau banyak orangnya dilaksanakan, kalau orangnya berdua bertiga rai. Tahlilan kalau orangnya banyak dilaksanakan, sedikit rai. Sekolahan kalau orangnya sudah banyak dibuka, kalau orangnya sedikit rai. Menunggu itu semua dorongannya karena orang, bukan karena Allah. Banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Kalau dilihat memang ramai ibadahnya, tapi agama memandang itu maksiat. Bukan ramai ibadah, ramai maksiat. Emang kalau lahirnya ibadah, tapi batinnya itu riya, maksiat. Mau di mana-mana ramai karena manusia, tapi kalau sendirian cuma tidak membaca maulid. Sembahyang lengkap pakaian kalau ada orang banyak, tapi kalau selawanan di rumah mukannya yang sudah 13 minggu baunya sudah simpang, tidak asam-asam. Silakan dia mengerjakan amal-amal yang baik dan jangan syirik dengan Allah, jangan riya di dalam ibadah. Kalau orang-orang yang dimurung Allah disebut dalam Al-Quran, yeah. sesuatu lain di padang golok kafir lain. Kenapa? Wayah-wayah bakawal orang-orang kebunan Nabi, wayah-wayah bakawal orang-orang kafir, mudah berhati. Nah itu kesini bagaul, kesini bagaul. La ilaha illallah kepada Nabi aja bagaulnya, wa la ilaha illallah kepada orang kafir aja. Tuh umat wayah Nabi, wayah nyamannya, manang sakitnya mati dia. Umat kepada orang kafir, wayah nyamannya, manang sakit kada mau. Mbah disuruh berperang, bertinggal dengan alasan macam-macam. Inna unutana Allah, rumah kami sedang kosong, kada mau ikut perang. Ujar dengan wama hiya bi Allah, padahal kada kosong. Banyak sifat-sifat orang-orang yang munafik itu gagal. Empat nyaman yang sakitnya kada mau. Kalau orang beriman, nyaman sama iman, sakit sama sakit. Orang beriman, orang Islam, apabila sakit yang saikut, nang lain merasa ikut, baru duka cita. Kalau senang saikut, empat lapan bakalan dua. Istilahnya kalau orang kawin empat bergembira, kalau orang perceraian empat berduka cita. Nang kaya itu, ini kada orang kawin intinya merangon. Orang bercerai intinya bangkit. Itu munafik juga luar. Sudah dia takdirkan kawin diulang lawan si ayam. Umpama siapa yang berani melawan takdir, tidak sebab takdir tidak bisa dilawan. Sebab bagaimanapun macam apapun takdir tidak bisa dilawan. Menang saya apa aja, yang pasang saya apa aja. Bawa demo dengan apa aja banyaknya rombongan demo, tapi nama takdir ada bahwa ditolak. Tidak ada orang yang sanggup melawan takdir. Bayaran di Amerika meruntuhkan beberapa bangunan dan menewaskan beberapa sang manusia. Walau bagaimana Amerika mengaku dirinya juara dunia, tapi kadang kawa juga malah merasakan badar. Amerika, Rusia, dan negara-negara lain yang didaya, kadang kawa juga kawan-kawan suruhan Allah Ta'ala, yaitu virus SARS. Halo, kalau kita di sini virus itu kan tidak tahu, cuma nampak kita di sini tungau, kita sini tahu tungau. Coba tungau, kalau nyanyi di dagang di bibirnya, kurang bibir kan bergolak barang, ada hidangnya bibir gak bujur lain, kalau bibirnya beda bibir di atas dengan bibir di bawah. Ada rambut di atas dan rambut di bawah ada bedanya. Kalau rambut di atas karena stres maka warna berubah menjadi putih, garis merah antara mawi berubah. Kalau rambut yang di bawah tidak bisa berubah sebab di sisi sumber. Coba lihat kalau orang banyak pikiran itu sih kepada Pak Uban. Kayak apa nih Uban banyak karena Pak Ambul hanya aja. Semalam kan ada kali lima. Wah ini kalau aku bilang Uban banyak karena pikiran kadang mau hilang dengan si ayam. Takutnya kalau ayam diambil orang. Kita memandang bahwa diri kita dan ibadah kita adalah anugerah Allah. misalnya kita ini adalah seperti burung kuno. Kalau dimakan dengan ilmu matematika, kita ini hamba berarti nol, tidak ada isinya dan tidak ada bacaannya. Kadang awak baca dua, kadang awak baca tiga, kadang awak baca satu, kadang awak baca empat dan seterusnya. Karena nol, kosong. Yang disebut hamba 100% adalah tidak merasa mempunyai milik apa-apa. Ingat anak-anakku, hamba yang 100% kepada Allah, dia merasa tidak ada berisi apa-apa. Bukan milik dia. Suami nang cantik rupanya, nang gagah burungnya, ujar-ujar burung gagah maling ganah burungnya bertempuran. Coba lihat burung kalau dia bergagah di sangsara, bulunya berhamburan, bulu berhamburan. Jadi pendapatan berkurang. Ya Allah, inya gagal. Orang yang ujung-ujung merasa hamba, suami itu bukan milikku, karena orangnya hamba yang 100%. Oleh sebab itu, kalau diambil orang lain alias bersamaan, tenang. Model layar web, tenang aja. Kalau kamu merasa laki itu ada-ada bersama. Banyak penyelam itu adalah yang dinamakan bersalaman menjaga. Jadi karena di hati bersih tidak ada pengakuan ampun, tidak ada ampun, tapi ampun orang banyak. Di sisi lain hati seperti malaikat. Tapi kalau merasa sudah ini ampun, orang lain menyentuh, mengetuk ini cantik. Itu hatinya iblis. Kalau ada tamu memarahi pelanggan, jangan ketawa pelanggan. Memarahi duduk lawan laki seorang, mengarahkan hormatnya lawan tamu tadi. Di atas ini makan dia. Ayo kalau dia ada urusan lawan guru, hati mereka. Tapi kalau hati iblis, itu bedanya antara iblis dengan bisa saja membeda-bedakan. Apabila bisa membedakan namanya akal, kalau bisa membedakan namanya nafsu. Yasin itu lah wahai Sin

Jadi ibadah zahir ini diperbanyak tapi sendirian. Kalau nantinya ikam dipindah Allah kepada ibadah batin, walau ikam berada di hadapan orang puluhan ribu, orang ada tahu ibadah ikam itu, karena sudah berpindah ibadah dengan batin. Istilahnya ikam masih lagi ibadah pakai huruf, pakai suara. Kalau sudah dipindah oleh Allah Taala perantara guru, pindah ibadah kepada batin, tidak ada huruf, tidak ada suara, aman daripada riya. Bagaimana untuk mencapai derajat kelas yang demikian khusus ini? Mengajarkan dulu kita malas gaulan, sementara belum diizini guru bergaul. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bermimpi-mimpi yang baik. Setelah sering bermimpi yang baik, Al-Habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sebagai bukti mimpinya itu baik, thumma hubbiba ilaihi al-khala, dia hobinya adalah bersembunyi di tempat sendirian. Itu buktinya orang yang mimpinya baik-baik, hatinya, hobinya senang menyendiri di tempat yang sesungguhnya. Jadi lamun kita bermimpi bagus-bagus ujar kita, tapi masih satu jujur ujar Jawa berjalan ke sini tidak ada gunanya, tidak jadi balas, tidak jadi pulang, tidak jadi duit, tidak jadi pahala. Memimpinan ujar yang bagus itu hanya variasi biasa, bukan ujar. Buktinya ke dada. Orang kalau sudah memimpinan baik, hobinya menyendiri di tempat yang sunyi. Buktinya Rasulullah punya istri cantik. Rasulullah itu kada istri sini senang, kada cantik. Memang pilihan Allah. Jangan sidin, abah sidin. Di barisan paling cantik seluruh dunia berbimbing. Aminah az-Zuhriyah. Abah Sidin sudah mengandung Nur Nabi SAW, maka cantik dari seluruh lalakian sampai dijuluk dengan Misbahul Hawaii. Lampunya Mekah Madinah Abdullah bin Abdul Muttalib. Semua babinian merayu lawan Abdullah. Kalau mau mengawini babiniannya, kalau sudah anak badan Abdullah itu siap dengan macam-macam cara. Ya kau orang ini kan make up up juga bahagia. Kalau baharan Abdullah lah mau senyum barang menyebina senyum kan artinya ada rezeki. Abdullah karena memang manusia juga, memang ingin hendak mencari tawar itu. Banyak hendak berharap pada dalam kan itu. Sama paham aja Arab, hidungnya mancung, mata galak, kaning lambat, kayak kita pengen, kaning sedikit, dia beli di sasar-sasar. Diganti lawan, nah pangeran yang didapur itu haram. Di desa Puihara. Muha kita sagiwalo, namun enten sagiwalo bagus lah. Ini muha sagiwalo, ido mancungnya ngabawah juga supaya jangan sasa. Namun gin seorang gorno mencari hidupnya nang bulan kayak gurije, kak mali memasuk akan di karasi labirin. Karena nyaman lagi karena ngegin rabit, selawarikan ke rabit nyaman lah. Karena nyaman kacang santok, karena nyawa pangga samuntung gona kenapa dia halusi. Nah, nang samalam jadi dong mancung menunjukkan kacangnya tinggi. Ada nih pulang luas muntung gana. Ujungnya menarikan ya kan? Wallah malam bisa wallah makan malam gandang suwal wallah ujungkan bahari juga. Kalau guru ije ini minum main macam dahil lebar rasulah kurang tandanya pintar mencari bibi. Ada orang-orang lain lagi memuji buah-buah pada darah bibirnya nipis senyumannya seperti bulan nangas habis bahunya lebar suaranya tiga rangkap namun di kepala suara di kepala halus suara nama di tanah-tanah di sini suara nama di dada nah itu pokoknya kurangnya penyenyum murah senyum kurangnya kada penyarikan samunya aneh itu pujiannya itu timbul dari lidah si ayam. Kalau udah bini-bini memuji laki-laki, apa artinya? I love you. Ayo, namun ada yang berarti Inggris, saya jadi rokok bidang. Jangan wani lawan takdir, melawan takdir, melawan Allah. Cukup aja sudah Allah dilawan wani barakalala. Neraka nang keberapa kan? Allah dilawan. Abah guring gede-gede. Mimpi itu datuk di Madinah. Seguring sebuah punya paman ibu mainnya soalnya bangun ada kopi bagai lagi rumah siger betul aku man ikan anak taulah belakang jesin menanya wol pakai ya pacar mata datang gua nanya ukurannya belum pas aja aneh jadi anak-anakku ikam masih tarap kelas ibadah zahir ada huruf ada suara oleh sebab itu huruf diketahui orang suara di dalam orang maka itulah pasaran ria oleh sebab itu ibadah sendirian diperbanyak dari ibadah yang bersama-sama supaya ada harapan pahalanya. Namun ibadah bersama-sama terus sama dengan bani diurai maka cepat burung lawan ayam yang makannya habis. Ujur dah. ya. Itu burung makannya siang. Ujar ikam ulun ibadah malam sama-sama orang banyak. Apa ada tikus di siang hari makan bani? Biasa tikus malam. Habis jualan yang dimakan tikus. Jadi kada ada alasan. Kalau udah abah menyampaikan ikam kelasnya, kelas huruf dan suara didengar orang, diketahui orang. Wajib bagi ikam menyembunyikan ibadah, jangan ada yang tahu. Orang dahulu mulai menghafal Quran satu ayat sampai 30. Sudah saya Indonesia yang tahu. Membaca Quran dengan hafalan ulang di tengah-tengah masyarakat. Wadahnya membaca Quran bukan di masjid, di langgar, di rumah, tapi di sasaran. Sasaran tempat Quran berjalan bukan tempat membaca Quran. Abah khawatir kalau Quran dibaca bukan di tempatnya, sama dengan kada hormat dan kada membesarkan. Semua adalah karena di dasar jahil, kada tahu dengan kebesaran ayatnya Allah. Inilah yang kita khawatir bagi anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sedang di zaman kita sudah nangkayanya ibadah diserang penyakit-penyakit ria. Apalagi kena musim anak cucu kita. Nang ulama-ulama tasawuf sudah habis meninggal dunia. Siapa yang melajari anak cucu kita kebersihan hati supaya bersih ibadah? Ini yang kita khawatirkan. Apalagi nang maluan bisi anak cuma ada sudah rencana. Hendak tak boleh anak. Nang bisi anak halus sudah dah. Siang malam memohon kepada Allah supaya anakku menjadi soleh. Itu kata-kata singkatnya soleh. Jangan ria dan sebagainya. Nomor dua, ujub. Sama meruntuh ibadah jiwa. Ujub ini kadang-kadang itu bakawal orang banyak. Sendirian bisa ujub. Jadi kalau ikam serongonan di dalam tempat langsung ibadah sebanyak-banyaknya, ria sudah selamat. Tapi ujub nang mahadang pulang. Sama aja dia menghabiskan pahala juga. Apa arti ujub? Mulai ikam membaca, ya kebacaan. Sampai tuntung, kada ingat lawan nikmat Allah. Apabila sejam membacaan, setengah jam ingat lawan nikmat, setengah jamnya lupa, makanan lupa setengah jam itu disebut ujub. Ya kasus bayang dua rakaat. Rakaat pertama ingat mulai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai serakah pertama ingat nikmat Allah, bacaannya, galaknya, tumakninahnya. Ingat nikmat Allah. Rakaat kedua melayang ingatan. Ingat lawan toko, ingat lawan anak, ingat lawan abahnya, ingat lawan macam-macam. Rakaat mata rakaat nang kedua lupa lawan nikmat ngarangnya ujub rakaat kan itu. Kada ada pahalanya. Badir fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 umpamanya 500 ingat lawan nikmat Tuhan, nang 500-nya lupa. Maka nang 500 lupa ngarannya ujub, kada ada pahalanya. Bahkan wal mu'ajibu yantawirun maqta minallahi ta'ala, urang nang ujub menanti-nanti murka dari Allah ta'ala. Disarik itu periksa anak-anakku ibadah ikam apa ria, apa ujub, atau keduanya. Lalu ujar Sayyidina Ali, jangan mementingkan ibadah. Yang dipentingkan itu macam apa jalan supaya diterima. Ujar Abah Hikam, jangan mementingkan jejualan. Nang penting, nang penting di bapa supaya ditukari urang. Supaya payu. Nang penting payu. Biar banyak tapi payu. Ya kan? Ini mana sudah sedikit, mana ada payu pulang. Seperti nang kesah bahari, orang berjualan kape kasih payuan ya kalah. Nang orang berjual kape kada ada warungnya, duduk padangka, besalawar kada, berjual kape kada penukar salawar pangaman. Nah, jangan sih. Tapi nyandap kabuka ya. Kelihatan sapa. Nah, tak guring yang ada payo. Guring kantuk kanak-kanak nang pemenan-pemenanan itu. Nang katuju main gasing melihat acil tak guring. Inya bakas pemenan haus pada diambilinya, tapi sedih dimakaninya. Ada si kumang pintar, mun ajil nak gunakan siapa makan tapi sedih tidak ada, unda ada bisik itu. Ambilnya sedikit, pak ditimbainya tak masuk. Tekanan yang luas muntung, sebagian tapi disulungnya. Bangun ajil dari guringnya. Habis tapi enggak siapa juara memakan jajan. Kali dilihat nyawa bohong kesah pada memadai sampai jangan berkurang karena kada terbangun ya kan. Kalau masuk apalagi tapi itu baru lagi ingat akan itu bahasa siut. Coba saya buat tapai bahasa siur masam tapai menerangnya tak banyak bisa esok apa padas nah pada lihat pulang mau barang pada lihat semuanya anak lihat semuanya anak. Nang betapa lah itu ni kalau tentunya. Nang miris-miris kalau itu. Nang sepanggal jajal bulunya di sasak. Ada sampai menunggu akan ketahuan. Mau balap. Nah, benar kalau bacaan lagi. Kadang-kadang Allah, masya Allah, jawab. Wahai berjalan-jalan, masya Allah, melihat kampung kampung benar-benar. Agar menawarkan abang kayak nek boyo terus saja. Sini ikam dong. Gitu ikam ni tahiratnya tiga di kepalanya. Buka. Paksa yang buka karena keselawar. Pas jiwa. Tawakam jiwa. Tuhan mendakan kada balku adu marah. Hati kada bisa ada melihat. Hati itu melihat kada bisa luput. Panglihat hati kada bisa luput. Pun melihat mata bisa salah. Kalau penglihat hati kada bisa luput. Kalau melihat mata, iya karena butuh, iya karena setahun matanya butuh, hatinya lain, dia bisa lari. Nah, iya pulang. Kalau anda meyakinkan, nah, tapi ulangnya jangan disarik, jangan sopan. Aku suruh beri di hadapan itu, aku sambat sedikitnya. Bukaan. Anak meyakinkan nang mata jabal kuadu mora panglihat hati kada bisa Malaysia mau kah ada kantun di hadapan sini orangnya bisa mengetang hati aku kira asyuk pendah lulu lawan Abah Subhanallah Tuhan tahu aja nang gitu kembel. Gitu orang bibir-bibir kan balang. Ini kenapa jadi bibitunya? Ajaib. Abah kadang-kadang dibalikkan juga tuh penglihatan itu. Kalau orang kalau nambah sarik itu kayak melihat kena orang mencari kena aku walau ini tuh menyuyul lo nabah tapi hatinya sari munafik lo mati orang yang munafik muntung nggak mencium ke pipi seorang tapi hatinya ada juga orang nabi nabi cewek itu nah tapi hatinya hendak lo nabah ada juga tapi ujarnya Quran la na'amaluna walakum amalukum ikam-ikam aku ujar jina lulu gua hanya mutamina artinya nyawa-nyawa undak kata mikirkan terserahlah hanya mutamina bahasa Cina. Banyak yang salah itu di Cina karena ujar orang bahari Cina orang makan babi mata cereng mata apa mata mencereng anak mati itu virus dari babi. Jadi kalau orang makan minyak babi, utak babi, daging babi atau di makanan-makanan itu nah ada di campurinya babi makanan babi misalnya atau apalagi itu mie atau apa-apa itu bisa karena penyakit SARS sebab itu adalah virus artinya tungau si babi. Oleh sebab itu babi diharamkan seluruh agama mengharamkan cuma karena nyaman matinya kan penyakit SARS ini di mana asalnya? Di negeri, di jauh negeri hanya. Entah. Abah di Singapura melihat yang susu di wadah itu namanya wadah mangkok galak-galak mangkok bah susunya itu pina panas-panas sekali tidak kuarakan waris. Ada di situ pulang pina halus sama kokok. Bepotong di kepalanya. Susu jual, susu napa, kucing. Ada di situ pulang pina halus panjang. Susu napa, tikus. Ada di situ pulang sate. Pina ganal-ganal satenya mencucuk panas-panas. Oh, baunya harum. Napa? Tadung. Anak mencari aruan, papuyo. Jauh benar. Sampan keguling madangnya hanya datang orang mencari aruan dapat. Menang para-para situ, naik ke talipan. Kadada warik monyet. So tikus di sup ayam tapi dicucuk dicucuk pada basumbara pokoknya anak-anakku semua apabila diharamkan oleh Allah makanan minuman jangan wani memarahinya itu berbahaya menyebabkan penyakit nang kadada obatnya. Napa aja apabila haram minuman makanan jangan diparati. Kena dapat penyakit yang kada ada obatnya. Itu penyakit. Nah, kemudian apa kurang hubungannya lawan badan kita? Hati kita aja. Gawian kita samunyaan jahat. Mata jahat, telinga jahat, muntung jahat. Samunyaannya jahat, tangan batis jahat, karena makanannya sudah jahat, minumannya jahat. Ujar Nabi dalam hadisnya, man akalal haroma asaf jawarihuhu sya'am apa. Siapa aja makan minum nang haram, niscaya maksiat seluruh anggotanya. Sama ia bermaksud maksiat atau tidak bermaksud. Pasti orang makan minum nang haram maksiat yang digawinya. Padahal ini indah, ulun indah banget pianya sifat pahiriannya. Nang sifat nang artinya panimburuan ulun indah banget. Kada katuju tapi kada kawa. Indah ada napas papanya makanan minuman haram pun. Saat apa dikehendakinya nang jahat atau inya indah tetap nang jahat ada dasarnya makan haram pun itu batasnya bakas nang bahari makan nang minum nang haram bahari wah ini sudah mengaji ampir bakas nang dahulu ada itu nang jadi ulun hendak menyarikan ya jadi kada makan minum haram batasnya wah ini ampun sudah kan tahu sudah kaaiban diri sorang tahu sudah apabila ikam mengaku kaaiban diri ikam gagalnya mati beriman hadis Nabi idza radallahu anhu khairan basarahu bi uyubi nafsihi apabila orang dikehendaki Allah mendapat khair maka ulama menafsirkan khairan itu mati beriman siapa hendak mati beriman tandanya basarahu bi uyubi nafsihi Allah memperlihatkan ke dirinya akan kehidupan yang ada di dirinya wa imma inya marasa wa imma guru nang mamadahaka atawa lawan nang mengucapaka sehingga inya tahu bahwa inya ada bisi penyakit di hati. Nah itu beratnya kalau sudah kita itu bisi apa nang usahanya haram atau bisi lagi usahanya haram saparanan sarumahan kada lagi nang bagus gawian hati rusak gawian rusak sumbah yang ria kada ria ujug kada ujug ya lon ujugnya rusak kada ada kelasnya lagi sumbahnya makan minum nang haram abah minta kalau Abah minta ridho atas semua anak-anak angkat Abah nang bahadiah duit lawan Abah. Maukah meridhoakan mahalalaka? Apakah masih terpaksa bahadiah lawan Abah? Kalau jangan paksa, duitnya Abah cucul. Kada ada artinya kita menyimpan di duit nang haram. Kalau ya orang nang membari-bari hadiah pada ikhlas. Aku nang jadi membari sendiri ya, kalau aku bergambar pang berdua saja. Nang penting bergambarnya. Ya bergambar pada membari duit. Coba aja pada bergambar pada membari. Karena untingannya bergambar. Matinya apa? Minta halal, minta ribu. Hah? Mau jangan mengharapkan merejokan. Ya kalau jangan, kalau makan baras lagi, sudah jadi makan. Takutkan banget. Kalau pina hati sorong, kada ingat lagi lawan Allah. Hati sorong, kada melihat lagi lawan Rasulullah. Calingnya mendengar lagi lawan informasi dari guru. Sebab guru Allah itu menginformasikan di telinga kada putus-putusnya. Jaini, nyawa kaya ini, nyawa kaya ini, nyawa kaya ini. Zaini, pun, nyawa ke masjid. Lawan Haji Ahmad, lawan Haji Nuruddin, lawan Hayyim. Masjidnya, masjid Abuya. Mendisuruh kurang kena nyama jadi imam, ayo tulah guru nyuruh jaini nyawa sumbayang sunnahnya tayatul masjid, qobliyah, ba'diyah, duduk, jangan berdiri, duduk sumbayang jumatnya nyawa berdiri, jangan takutkan rabah kena undang di belakang tinggi. Lamun makanan minuman haram walau guru kukuriak-kuriak di telinga kena mendengar. Mendengar juga tapi kada masih. Syekh Saman Madani terus-terusan memimpin mengamalkan tarekatnya. Ana fid dunya ahmi muridi liman ata. Lalu ana syafi'un. Selama murid-murid nang mahmalkan rapat itu selamanya di dunia aku menjaganya. Lamun sudah inya mati aku memberi syafaat kepadanya. Jersi dia ada kamu menurut telepon itu guru kreksemania dari negara luar hendak mendapat tambah dulu baru terkampayan. Dua kali kada terdapat, tiga kali kada terdapat, nang keempat kali sesudah terkampayan malam harinya kada dapat. Ujarnya aku ini dapat izin dari guruku dan disuruh melajarkan tarekat semania. Abah duduk di bawah di sini disuruh duduk di takilaman. Nemati orang nang di bawah ini nyaman, jujur kalau ikam merasa kalau wayah lawan laki itu ikam di bawah nyaman, nyaman kalah. Kenapa ada mau nak menjawab-jawab? Orang di bawah ini nyaman, nang di atas pinggang mana merasa? Sekali pun siap ajar abahnya Syekh Saman. Mama aja ada tahu di kuitan sidin ada taman nakup sidin yang kada bisi ada kata wasul sidin yang kada punya ya ya Allah. Ha, untung kada dapat lawan cucu kalang payah. Lalu kada membungkul lagi lawan orang. Caranya jauh dari kita. Kita di sini cuma membaca lawan munutong la ilaha illallah 166 kali, jangan kurang. Allah 66 kali jangan kurang. Hu 77 kali jangan kurang. Lamun handak malabihi buli aja. Kurang nang jangan. Hasiatnya kada danang kada bagus diantaranya diantaranya hajat kabul, diantaranya mati beriman, diantaranya diberi makrifat. Napa dalam makrifat surga di dunia? Napa surga di dunia kada danang lahir hanya merasa nikmat beribadah nikmat, nuntut ilmu nikmat, makan minum nikmat, mamam nikmat. Tahu kah mamam? Cung cung cung cung. Mamam ngarengnya nikmat. Kan ada juga nol cung cung cung ada nyaman. Ya Allah, ada nyaman. Ada biasanya orang bahari. Kawin bisi laki mati laki itu kawin lonang hanyar pulang marangut lawan nang dudi ini marangut mata anum nang dudi yang dulu tuh tak marangut ditakuni umat kenapa nyawa jadi marangut kada nyaman jadi eh kenapa jadi kada nyaman nang dahulu mae baburut jadi jadi rupanya buruknya itu kalau sambil menggisang-gisang buka rahasia ada pulangnya jagarnya jadi orang soleh karena anak itu berpikir bagus abahnya berdiri umahnya berdiri dinaikinya umahnya tadusur ubur naik pulang naik umah ubur pulang tadusur muyah lawan abah aja pulang pak lawan abah ada tebusur tatahan mah aja ulung mah apabila lawan pian tebusur ubur apabila lawan abah kada tapi ulung lado kalau abah ada bisi mako di tanah-tanah jadi banyak nang bubur tatahan di mako mako itu ninina mun umah adalah lakunya pada ada jadi tadusur kada ada penahan sadangnya sudah belajar sambil dihibur kayak ini lalu ikam kada merasa jua surga dunia kada merasa nyaman hidup minta ampun aja di banyak itu untungnya pasti makanan minuman penyebabnya ya kan makanan minuman ikam mulai bahari halal tadahulu ikam daripada perguruan menjadi orang soleh merasa nikmat terus garing merasa nikmat dua apalagi sehat nangka itu orang nang soleh bini-bini laki-laki hingga rasa nikmat ini sugih tapi jalan sigar pulang tapi ada merasa nikmat hingga gitu. Padahal sugih, jadi ujar orang-orang susah-susah, bingung juga aja kita mikirkan si Dintu aja. Si Dintu salah bapak kelabihan, hidung labihan. Gigi labihan. Betar ini. Muntung labihan. Kita ini muntung dua aja. Si Dintu muntung tiga. Mbak lelaki yang untung di sini ke bawah. Lawan di bawah di belakang. Lelaki pembini yang tiga untung. Lebih di baris sudah untung. Ya tidak ada bersusur juga. Ya kan makan godoh terkawa tiga biji sekali suap. Apa lagi? Islam, beriman, umat Nabi, ulang. Bapak kaya, ulang kada betilanjang. Makan, minum. Apalagi hari ini, belajaran sambil makan minum. Tuna di warung lah, sambil makan nasi, sambil makan godok, sambil mendengarkan, nyamannya sudah hidup. Nang berjualan yang penangkal penyakit SARS, banyak jualan. Sambil berjualan penangkal penyakit SARS, hari Sabtu sambil mengaji, ya tak ada seni menjual itu penyakit SARS tahulah. Ujar abang lawan profesor, doktor, insinyur. Pahamlah, nang mau bicara hari Ahad tadi di sini, hari Kamis tadi di sini, itu derjennya dah, derjen, nang penyakit dalam tu inya derjennya, kata gambaran, direktur jenderal penyakit dalam mau bicara di sini, nang dibicarakannya dua, kenapa pertama penyakit TBC, nang kedua penyakit SARS, itu nang menjalar ke mana-mana. Tujuannya jangan paru-paru mati. Kemudian ujar apa penantang penyakit SARS menurut saya, pertama kawin lawan kurang mang kasar, kata-kata jangan kasar, kalau di pasar habis kurang jualan masker, ambillah BH bini nang sedang besar. Utang nina ya mana kalau nang masker diantar di sini persis. Jadi kalau saya nukar masker lagi, utang aja tak dua awal lagi bini. Ujar dokter, lamun utang dipasang kemari, jangan virusnya mati, kita ginsio. Ada lorong terbina, sama paham aja, kecium. Tapi ampun orang, orang pun kau jadi jempol. Nyampun diri kalau tak boleh dia. Padahal akhir baunya. Apalagi orang nampang gawi benar, awal di parah. Bidanya, baal. Duit enggak situ jual. Godoh enggak situ jual. Dimana dia kanker payudara? Payudara. Kanker susu. Punya kanker susu. Sudah geser lagi. Nah, dikorek, dibuang susunya. Pinanya aja halus susu itu. Padahal kayak tahu alamnya, rongkangnya. Ganang, tahu apa? Susu ini kan dengar pinanya halus. Ganang. Matanya pinanya halus, coba ikan periksa di rumah sakit, pulang nang operasi mata diangkat, ganang mata kita nih, di luang di dalamnya itu untuk korong-korong. Ada yang burung, ada kesehatan burung. Alhamdulillah abahnya aja pegandal gitu kan malam ini, hanya pegandal yang abahnya ikut tumau. Ini kan dari pemasukan dua, minjam dah sebetulnya. Ada amanah sakit dadan, kebingkilan. Kira-kira 20 angkat sebagai menang karena bihaya. Lihat. Maka dijamin nyaman benar, taliur. Luar biasa lah. Pinanya ria lon ujuk dari pina enteng, sekalinya jadi hati rusak berdosa. Sababnya makan makan minum haram, sampai kepada nang hati kada bagus lagi, nang rasa sorong ampunnya kada boleh ulang lagi bersamaan. Ya karena sempunya milik sampai pulang hati nang cemburunya limpat batas, sampai pulang nang artinya nang tahu aja sudah sorongnya kada bagus akhlak, handak aja menghilangkan tapi inya batungguan pa panyababnya batas bari makan minum nang kada baat atau sebagainya nang haram-haram. Bukan haram tuh ada kada baat, ada duitnya nang kada halal. Kada baat runtukarlah nasi ini nang sebungkus sekian jual. Kada ada nih berapa sebungkus sekian. Sudah ada. Sih. Amnya terima kasih. Atau makan lu sekirian kena. Makan godok tiga pulang. Es tapi sudah. Es napa? Es senior. Nah, susu kopi. Kopi susu. Hambil itu aja. Inaon. Artinya sabaraha. Berapa sudah dimakan diinum habis diparut anjar baatat tamakan nang ada baatat tu haram orang sebelum diminum dimakan diakatakan dulu bauntung batuai luas muntung burit jawa ini kalian yang beberapa tahun ke ini guru ada aja tapi seorang pada belajar gurunya melajar aja tapi kada main dalam masalah itu. Nang siang malam dipakai orang kada dipuya. Jadi masyarakat jahil. Ragu-ragu pada sifat Allah. Merasa aman daripada lanjuran. Pangkat merasa aman dari lanjuran. Tahulah kurang di lanjuran itu kayak sapi lah. Dibari makan nang nyaman, minum nang nyaman, rumah nang bersih. Lalu pulang dianu keamanannya pulang supaya jangan ada nyamuk. Ya kan? Itu dianu karena pengaruh itu kukus-kukus tuna supaya berjauhan nyamuk. Jadi sapinya nyaman luring. Makannya nyaman rumput nang dicariakan siang malam banyak sudah bonol awaknya apa nang terjadi dijual orang disumbali orang gasan korban lanjura kita kada boleh hati merasa aman dari lanjura duit hari-hari bertambah. Padahal seorang maksiat kepada Allah. Itulah lanjuran. Sehingga kita kada sadar. Bahkan merasa aku adalah dikasihi Allah. Buktinya tambah keras. Padahal itulah lanjuran. Lanjuran. Jadi kalau kita mendapat nikmat-nikmat macam-macam itu. Ingat akan dulu. Busiah lanjuran ini, busiah istidroj bahasa Arabnya, lanjuran bahasa kitanya. Sebab akibatnya kada tahu. Nang kebanyakannya orang-orang dapat nikmat kada ingat nang ini nikmat Tuhan dia ujuk tadi. Jadi nikmatnya banyak tapi inya kada ingat kalau kada menyukuri. Lalu dicabut Tuhan sakaja sanas tadri juhum min haitulaya sanas tadri juhum min haitulaya walamun unda lanjur inya kada marasa bohjar ya kau unda disariki Tuhan disetok sidiman menduit tagal unda disayangi sidin jadi duit datang telas. Hai, kaya ini jolong laki tadi, dibari terus duit. Jangan kita merasa untung itu. Kalau dilanjur laki, jangan laki ini merasa-merasanya mata duitan. Sekalinya tak lakinya, tulang meninggalkan rumah. Mbah boleh bawa surat cerai, apa kabar? Udah jangan laki ke dekat tujuan ulang mata duitan ini. Habis jagarnya ditundanya umur-umur. Membari hari-hari pada tahun ini yang uji kenapa mana ini? Atau juruitnya ada? Bari-bari duit malam kada bangun, pagaru. Tatawan lagi kada jiwa unda. Nangka ini aturannya bertambah barian, bertambah ibadah. Ini mah udah barian, udah barian. Nyawa mana mati undang awet? Muha, benar-benar. Wani, lon, langit. Kadinya awet, Pak. Tuhan bajajai sudah. Walain kafartum. Inna adabi lasyadi. Namun kada syukur. Dipisah Tuhan. Tuhan nama bisa mau apa? Walau kita hendak kada berpisah, namun Tuhan nama bisa mau apa? Kada menyukuri, kada berterima kasih, kada bisa menghibur lawan membari malahan melebur. Tuhan nama aja bisa mau apa? Mau apa? Wa umri tapi waktunya unda bari lawas. Sebelum Tuhan mamisa lawas dulu. Kadang sebulan, kadang beberapa tahun, wa umri lah. Inna laibi matin. Kalau unda sudah menyiksa karena kuat siksaan unda, kada kawa lagi nya menangkis-nangkis. Quran itu kata. Mengkaya bisi guru juga tak. Munnya kada menyukuri, gurunya dipindah Tuhan. Mun dipindah saja ke Jakarta, apa kabar nanti sekumpulnya lagi? Rumah gono-gono, aku aja pula rumah gono-gono, jangan mau pulakan pula warga. Nyaman mendengar, TV angkat aku menukar, dua nambah utang. Supaya orang nyaman melihat pintu di rumah, ya kada? Sekali gurunya nang dihurung oleh orang banyak, pindah. Mau apa? Mau apa? Mun sudah kapikatnya nang dipindah orang mau apa? Gara-gara nang di kampung sini kada bisa berterima kasih, kada bisa bersyukur. Orang jauh-jauhan menyayangi nang para umpamanya. Nah, apa kata kalau kau nyambat apa? Pula warga bini aja tak. Menyakitinah kada menyukuri. Kada menyukuri tuan-tuan guru tak. Bini tuan guru itu kadang aja bisa selamat. Jadi satu lahan kada dapat lagi sama. Nah, kalau pula warganya itu kada menyukuri. Kada mau bakara. Kada mau mahurung. Orang aja, seorang berjauh, kada mau menjamuk, kada mau berparah, kada mau ambil berkah, kada mau ambil syafaat. Akibatnya nang di rumah ini nang terpisah, sebenarnya kasihan. Nasibnya gara-gara pula warganya kada bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pula warganya kada mendukung macam apa? Tapi wa umri lahum kada satumat lawas dulu. Inna baidi macin munnya datang kena balasan unda siksaan unda kuat banar kuat banar matin kuat banar tuan gurunya kada ada kesa basidin pindah kada ada kesa sidin kamana aja nang gula kamana aja di burung samut di utan nang samut tujuh jua ya kawan. Abah hari di utang waktu disuruh guru berjalan-jalan ke utang supaya orang jangan menahanakan nyawa, supaya orang jangan menabiakan nyawa. Nyawa harus menutup diri nyawa dan nyawa buka lawan masyarakat bahwa nyawa ini hamba. Di mapa jalannya supaya orang tahu nyawa ini hamba, bukan nabi dan bukan Allah. Kan orang lawan abah dulu hormatnya luar biasa. Sampai kepada presiden, jenderal macam-macam. Khawatir guru-guru, kalau-kalau orang menahanakan. Lalu disuruh ke jalan ke utara, membawa sinapang angin. Bakawa melihat burung di situ punai ada di berang. Punainya buka iringi. Kajadian iringi punai sasa. Lawan kawa seiko sasa. Limba sudah merasa sasa, dudukannya dulu. Nginum banyak habis. Makan nasi kuning, nasi bungkus habis. Gagulaan habis. Di bapak hendak mencari burung di mana motor asal ada kawa. Bakuriak kurang rada mendengar. Nah, kalamun memberat burung, burungnya muka. Sorong nang sasas, burung berdua. Jadi jarbo kauyuhan awalnya aku yuyuh ada pitua orang bahari. Mun sasas di hutan. Jadi nyawa na unda suruh. Unda bapaling kena. Nyawa kena macul selawar berataan. Lalu nyawa betungging. Pariksa karena bigi butuh nang mana nang turun pada tanduan unda kanan atau kiri nintu aja hadapnya terserah nyawa pokoknya nang kita cari di kanan kanan kiri itu yang dicari burungnya jadi nyawa benang banyak pacul selawar berataan lihat di bigi butuh nang mana turun munnya kanan pada kanan. Jadi unda sudah tahu kanan, pasang ya selawar pulang. Jadi kita lurung kanan, munyak kiri, kiri, lamunnya sama. Berarti di hadapan. Muntah ke belakangnya, mau pak. Ada yang menghalangi. Mintu sudah ya, mau si kawal ini. Maco selawar, sekali jam kangen dia tapi menangis. Jakwal selawar kalau kenakan dan kenapa dia menangis? Diurung samut dia, diutang dengan raja. Samut kalau bisa melihat dua, satu panjang dua bulan nenek. Diurung dari samut, dia jadi menangis. Dia mati korban kawa. Dia menyatakan akan mencari petunjuk jalan. Jadi orang orang mencari petunjuk jalan itu korban lalu. Jadi kanan kalah, ayo ke kanan terus kanan dapatkan jalan ada motor sih kan bujur juga kan sekali itu aja tahu nang kan luar bisa elok jadi menikam di mapa sasa di lorong di hutan nang apa nang di pariksa.